Jadi tanpa hamzah. Bukan warru'yah, warrawiyah. Ini dikuatkan dalam beberapa nuskhah. Di antaranya dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan disebutkan bil fikri war rawiyah, bukan war ru'yah. Ar-rawiyah maknanya kurang lebih al-fikr, dengan memikirkan, dengan menggunakan akal. Dan telah kita jelaskan makna dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian kita melanjutkan, berkata al-muallif rahimahullah, qala Asy-Syafi'i fi kitab ar-risalah, berkata Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah yang dimaksud yang dicetak dari riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah. Karena Ar-Risalah milik Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang telah kita terangkan ada dua. Ada risalah yang pertama berdasarkan permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah yang didukung oleh Ali bin al-Madini, dan risalah yang pertama tersebut belum diketahui wujudnya. Adapun risalah yang dicetak adalah risalah yang kedua yang merupakan imla penyampaian dari Imam Syafi'i rahimahullah kepada murid-muridnya ketika beliau berada di Mesir. Berkata Syafi'i rahimahullah dalam kitab Risalah, alhamdulillahilladzi la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi alladzi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu khalquh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang orang-orang yang menyifati tidak mampu mencapai kunha azamatihi. Kunha artinya hakikat. Tidak mampu mencapai hakikat dari keagungan dan kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas apa yang disifati oleh makhluknya. Bagaimanapun seorang hamba berusaha untuk menjangkau hakikat tersebut, maka dia tidak akan mampu. Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi likarami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak untuk kemuliaan wajahnya dan keagungan kemuliaan keagungannya. Ini pujian-pujian dari Imam Syafi'i ketika memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa astainuhu isti'anata man la haula lahu wa la quwwata illa bihi. Dan aku memohon pertolongannya dengan pertolongan yang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alayhi. Dan aku memohon hidayah kepadanya dengan hidayah yang tidak akan tersesat orang yang Allah memberikan kenikmatan hidayah itu kepadanya. Sebab yang memberikan hidayah Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu al-mustafa li wahyihi. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya dan pilihannya yang telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu darinya. Al-muntakhab li risalati, yang telah dipilih untuk menjadi rasulnya. Al-mufaddal ala jami'i khalqihi, yang lebih diutamakan atas seluruh makhluknya. Lebih diutamakan atas seluruh makhluknya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik. Beliau mengatakan, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang lain, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpinnya seluruh manusia. Maka ini menunjukkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaftahu rahmatahu wa khatama bi nubuwwatihi. Yaftahu atau bi fathhi rahmatihi wa khatmi wa khatmin bi nubuwwatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu rahmat kepadanya dan menutup pintu kenabian dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah Rasulullah dan khatamnya, penutup seluruh para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang mengaku sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah, maka dipastikan bahwa itu nabi palsu. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau. La taqumu as-sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi wa la nabiyya ba'di. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga muncul para dajjal, para pendusta, yang mereka semua kurang lebih 30 orang mengaku sebagai nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah aku, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فصلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله سبحانه وتعالى senantiasa bersalawat kepada hambanya, kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Setiap kali orang-orang yang berzikir menyebutnya dan orang-orang yang lalai dari menyebutnya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama salla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innahu hamidun majid. Yang menjadi syahid dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau menerangkan dalam beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah beriman dengan setiap apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimaninya. Mengimani maknanya. Namun hakikatnya dan kaifiyahnya tentang bagaimana sifat Allah, tidak seorang pun dari manusia mampu untuk menjangkau hal tersebut dengan ilmunya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitakan tentang hakikat dan bagaimana sifatnya. Sehingga wajib bagi setiap mukmin untuk beriman pada batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmunya kepada kita. Apa yang di luar, yang tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan kita berusaha untuk mengetahui, karena tidak mungkin kita akan bisa mencapai hal tersebut. Qala Syafi'iyyu kama rawa anhu Yunus ibn Abdul A'la wa ibn Hisham al-Baladi wa Abu Thawr wa Abu Shu'aib wa Harmalah wa Rabi' ibn Sulaiman wal Muzani wa ghairuhum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh murid-muridnya seperti Yunus bin Abdul A'la, Ibnu Hisham, Abu Thawr, Abu Shu'aib, Harmalah, Ar-Rabi' bin Sulaiman, Al-Muzani dan yang lainnya. Mereka ini adalah murid-murid dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Terkhusus Al-Muzani, Ismail bin Yahya, beliau termasuk di antara murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang faqih dan kekuatan, memiliki kekuatan hujjah. Sampai satu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentangnya, "Law nadhara asy-syaitan laghalaba." Kalau seandainya Al-Muzani ini berdebat dengan syaitan, kalah syaitan. Saking kuatnya hujjah yang dimiliki oleh Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din masuqatan riwayatuhum masaqan wahidan. Sebagian ucapan mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, dan di sini dalam beberapa riwayat dijadikan menjadi satu riwayat dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aytu ashhabana 'alayha ahla al-hadith alladhina ra'aytuhum wa akhadtu 'anhum. Pernyataan tentang sunnah para ulama dahulu, apabila mereka menyebutkan sunnah, bukan yang dimaksud sunnah dengan istilah yang masyhur belakangan ini, istilah yang dikenal di kalangan para ulama al-usul, bahwa sunnah itu yang bukan wajib, yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Istilah sunnah di kalangan para ulama as-salaf adalah Islam yang sahih, agama itu secara menyeluruh, atau prinsip-prinsip dalam beragama. Oleh karenanya para ulama mereka menamakan kitab-kitab mereka yang menerangkan tentang prinsip-prinsip yang sahih di dalam Islam, yang merupakan aqidah, itu disebut dengan as-sunnah. As-sunnah karya Imam Ahmad, kitab as-sunnah, atau usul as-sunnah karya Ibn Abi Zamanin, syarh as-sunnah karya Al-Barbahari, as-sunnah karya Ibn Abi Azim, syarah i'tiqad usul ahli sunnah Al-Lalakai dan yang lainnya. Mereka menyebutkan sunnah yang dimaksud adalah Islam yang sahih, dari prinsip-prinsip Islam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lawannya adalah bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Yang berpegang pada prinsip tersebut itulah yang disebut ahlus sunnah. Yang menyelisih disebut ahlul bid'ah. Jadi ketika Al-Imam Syafi'i mengatakan al-qaulu fis sunnah, pernyataan tentang sunnah, yang dimaksud sunnah adalah prinsip-prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk menjadi pegangan setiap mukmin. Pernyataan dalam sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat sahabat-sahabat kami juga berada di atasnya, yaitu ahlul hadis, yang aku melihat mereka dan aku mengambil ilmu dari mereka. Misal seperti Sufyan ibn Uyainah wa Malik dan Malik ibn Anas wa ghairihima dan yang lainnya. Jadi akidah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diambil secara turun temurun dari generasi ke generasi. Aqidah ahlu sunnah ini bersanad. Seseorang mengambil ilmu tentang aqidahnya itu harus bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kita demikian, bahwa jangan seseorang meyakini sendiri. Jangan seseorang menetapkan satu keyakinan, satu akidah dalam keadaan tidak ada yang mendahulunya. Ini pelajaran dari Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, dan aku melihat para sahabat-sahabat kami dari ahlul hadis, yang aku melihat mereka, aku mengambil ilmu dari mereka, juga berada di atas keyakinan ini. Artinya beliau memiliki pendahulu dari ulama sunnah seperti Sufyan bin Uyainah dan Malik bin Anas. Beliau tidak bersendiri dalam menetapkan akidah. Oleh karena itu, apabila ada akidah-akidah yang baru muncul yang sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak diyakini oleh para sahabat, oleh para ulama as-salaf, maka dipastikan bahwa itu keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang. Munculnya pemikiran-pemikiran yang baru tidak datang dari para ulama as-salaf, itu pasti merupakan kebatilan. Kaum khawarij dengan pemikiran-pemikirannya, tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengikuti mereka, tidak seorang pun, menunjukkan penyimpangan. Ilmunya tidak nyambung. Tidak nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal patokan kebenaran, tolak ukur kebenaran untuk mengetahui kebenaran sesuatu adalah kembali kepada apa yang menjadi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hadis tentang al-firqatun najiyah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 73 golongan dari umat ini yang seluruhnya diancam dilemparkan ke dalam neraka kecuali satu golongan, mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya siapa golongan yang satu itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Apabila terjadi perselisihan yang banyak setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidun. Tokoh-tokoh utama dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka orang-orang mendapatkan hidayah. Jadi sikap yang benar adalah kembali kepada apa yang menjadi keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apabila seseorang memiliki satu pemikiran yang tidak bersambung sampai kepada para sahabat, maka dipastikan itu keyakinan yang batil. Munculnya Al-Qadariyah, pengingkar takdir, begitu pemikiran ini muncul langsung diingkari oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ini yang menjadi prinsip saya, juga menjadi prinsip para sahabat kami dari ahlul hadis. Al-Imam Malik, Sufyan bin Uyainah dan para ulama sebelum beliau. Apa prinsip mereka? Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berikrar tentang dua kalimat syahadah. Dan dua kalimat syahadah adalah merupakan ikrar yang menunjukkan masuknya seorang ke dalam Islam. Tidak akan masuk seorang ke dalam Islam tanpa mentakrir dua kalimat syahadah ini. Dan ini yang pertama kali yang harus diucapkan oleh seorang yang ingin menjadi Muslim. Tanpa itu maka dia tidak menjadi Muslim. Sebagian ahlul bid'ah yang mereka mengatakan bahwa yang wajib yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang untuk menjadi Muslim, yang pertama adalah berfikir, an-nazar. Yang pertama adalah berfikir. Jadi disuruh mikir dulu. Jangan dulu menyebutkan dua kalimat syahadah kalau belum diyakini secara akal. Berfikir dulu. Alam ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Ya. Yang demikian teratur, pergerakan siang dan malam, matahari siang hari kemudian berganti dengan bulan di malam hari, pada waktu-waktu yang demikian tepatnya, tidak menyelisihi sedikit pun. Ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Suruh mikir. Suruh mikir. Jadi bukan dua kalimat syahadah yang pertama kali. Nah, ini pendapatnya orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, yang selalu mengutamakan dalil-dalil akli dalam menetapkan sebuah keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, yang pertama kali yang engkau ajak mereka padanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memesankan kepada Mu'adz, yang pertama kali yang engkau ajak mereka suruh mereka berpikir. Pakai dalil-dalil akli. Mikir dulu, jangan dulu mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah. Ini batin ma'asyiral rahimakumullah. Ya kalau dia berpikir terus mati gimana? Belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadah. Karena mereka menganggap kalau seorang sekedar mengucapkan dua kalimat syahadah lalu tanpa melalui dalil-dalil akli, ini dianggap tidak benar dan tidak sempurna. Nah, yang wajib adalah ucapkan dua kalimat syahadah, kemudian fahami dengan baik. Fahami maknanya, kandungannya, dan amalkan. Jangan diperlambat dari mengucapkan dua kalimat syahadah. Ada sebagian pengkaderan, ya, biasanya mereka ketika mengkader ada istilah pengosongan diri atau yang semacamnya. Jadi ketika dikader disampaikan kepada mereka pemikiran-pemikiran komunis, ya, pemikiran-pemikiran komunis. Untuk menjadikan orang itu ragu dengan agamanya. Bahkan ragu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikader demikian. Sampai kemudian ketika mereka sudah dalam keadaan kosong, Jadi dianggap tidak punya iman sudah. Ini sudah pada murtad semua. Baru diisi. Ya. Yang pertama kali ditekankan pada mereka adalah dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli sampaikan secara akal demikian dan seterusnya. Ya, yang menunjukkan bahwa pencipta itu pasti ada, rububiyah. Jadi dibikin kosong iman dulu, jadikan murtad dulu. Baru setelah itu diperbaharui keislamannya. Untuk menetapkan dalil-dalil akli, setelah yakin baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini pengkaderan batil. Pemurtadan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang wajib adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat, kemudian pelajari. Fahami maknanya. Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Lalu kemudian amalkan. Wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Ini rukun-rukun iman yang wajib diimani. Beriman kepada Allah, beriman tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang rububiyatullah, tentang uluhiyatullah, dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikatnya, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda dari jin dan manusia, mulai dari asal penciptaannya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khuliqatil malaikatu min nur." Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, asal penciptaannya. Dan jin itu diciptakan dari luapan api. Dan Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana disifatkan kepada kalian. Jadi malaikat adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa syahwat, yang tidak memiliki hawa nafsu, yang mereka taat terhadap apa saja yang diperintahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, membangkang terhadap perintah Allah kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan. Yang wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, beriman kepada malaikat secara global dan secara terperinci. Secara global mengimani seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara terperinci mengimani malaikat-malaikat yang disebutkan nama-namanya oleh Allah dan tugas-tugas mereka. Dan tugas-tugas mereka, Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya dari malaikat Malakul Maut, malaikat Ridwan, dan yang lainnya Malik, yang disebutkan nama-namanya. Maka wajib bagi kita untuk mengimani secara global dan secara terperinci, dan beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah azza wa jal menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Dahulu manusia merupakan umat yang satu di atas tauhid. Lalu mereka ada yang menyekutukan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira bagi yang taat, dan memberi peringatan bagi yang membangkang, dan menurunkan bersama mereka Al-Kitab. Dan ada kitab-kitab yang disebutkan secara terperinci, disebutkan namanya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, dan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an Karim. Maka wajib bagi kita beriman dan meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim menghapus hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, beriman kepada rasul-rasulnya secara global dan secara terperinci. Secara global kita mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Dan di antara para rasul ada yang disebutkan kisahnya. Wa rusulan qad qasasnahum alaih wa rusulan lam naqsushum alaih wa kallama Allah Musa taklima. Ada rasul yang kami sebutkan kisahnya kepada kalian, ada pula yang tidak. Yang wajib bagi kita mengimani semua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membedakan antara seorang pun dari kalangan para rasul. Maksudnya tidak diperbolehkan kita mengimani sebagian rasul lalu mengingkari sebagiannya. Tidak diperbolehkan. Yang wajib adalah siapapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, wajib bagi kita untuk mengimaninya sebagai rasul. Karena mengingkari seorang dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengingkari seluruh rasul. Mengingkari ar-risalah Nabi Allah Nuh alaihi salam, mengingkari Ibrahim sebagai rasul, maka sama dengan mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Maka kita tidak diperbolehkan membedakan salah seorang dari para rasul dengan mengimani sebagian atau mendustakan sebagiannya. Wajib bagi kita mengimani seluruhnya. Namun dalam hal keutamaan, tentu ada yang lebih memiliki keutamaan sebagian rasul dari yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kalam Allah. Itulah rasul yang kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah rasul yang paling utama. Rasul yang paling utama dari ulul azmi, beliau yang paling utama. Dan di antara para rasul yang paling utama adalah ulul azmi minar rusul. Wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt. Dan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah rabbil alamin. Tiada sekutu baginya dan yang demikian itulah aku diperintahkan. Yang wajib bagi seorang mukmin menjadikan seluruh kehidupannya dan kematiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan tujuan hidupnya di muka bumi adalah hanya untuk Allah dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun perkara dunia itu hanya sarana. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang diberikan dunia lalu dia tidak memanfaatkannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa uminu bi jami'i ma ja'at bihi anbiya'u shalawatullahi alaihim ajma'in. Dan aku mengimani semua apa yang dibawa oleh para nabi shalawatullahi alaihim ajma'in. Apa saja yang mereka bawa, wajib kita mengimani seluruhnya. Wajib kita membenarkan bahwa Taurat itu benar ada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab kepada Musa alaihissalam. Injil itu ada. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Isa alaihissalam. Wajib bagi kita meyakini. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlul kitab harrafuhu wa baddaluh. Ahlul kitab merubah isi-isi yang terdapat dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim. Maka celaka mereka. Mereka menulis sendiri dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Ini datangnya dari Allah. Padahal karangan dari Paulusnya mereka. Lalu dinisbatkan kepada Injil bahwa ini dari Injil, ini dari Taurat. Nah, kecelakaan mereka. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini Taurat dan Injil itu hak. Namun ahlul kitab merubah, mengganti firman Allah Subhanahu wa taala dengan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Sehingga tidak diperbolehkan berhukum dengan Taurat, berhukum dengan Injil. Meskipun asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menghapusnya dengan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Wa min dhalika, dan diantara yang wajib untuk diimani, anna lillahi asma'an wa sifatin jaa biha kitabuh wa akhbara biha nabiyyuh sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang telah disebutkan dalam kitabnya dan yang telah diberitakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa anna lahu ta'ala wajhan. Sekarang beliau mulai menyebutkan secara rinci beberapa dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Biqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, dan wajah termasuk sifat dzatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah Azza wa Jal terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sifat dzatiyah. Ada pula yang disebut sifat fi'liyah. Sifat-sifat dzatiyah yaitu sifat-sifat yang terus menerus bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada zat Allah. Tidak pernah tidak ada. Artinya selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat dzatiyah. Seperti sifat ilmu. Sifat as-sama', al-basar. Mendengar, melihat. Wajah dan seterusnya. Itu sifat dzatiyah. Ada yang disebut sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah melakukannya. Jika Allah menghendaki, Allah tidak melakukannya. Seperti misalnya ridha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat meridhai, mencintai. Tapi tidak selalu Allah mencintai. Ada yang Allah cintai, namun ada yang Allah benci. ada yang Allah murkai. Sifat tertawa, Allah Subhanahu wa taala tertawa, tapi tidak selalu. Ya. Ada keadaan-keadaan tertentu Allah Azza wa Jalla tertawa. Ya, itu disebut sifat fi'liyah, kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perbuatan. Nah, wajah ini termasuk sifat dzatiyah. Sifat yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat yang sempurna. Wajah Allah tidaklah sama dengan wajah siapapun dari makhluknya. Siapapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diserupakan dengan siapapun dari makhluknya. Karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Maka jangan seorang menyerupakan. Isbatun. Isbatun bila tashbih atau bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Ini kaidah. Menetapkan sifat-sifat Allah namun tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Isbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Dan ini sudah kita terangkan dari empat penyakit yang harus dihindari, yang kaitannya dengan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu sam'an wa basara. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran dan penglihatan. Biqaulihi wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang mengandung sifat mendengar dan melihat. Namun pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna. Penglihatan Allah adalah penglihatan yang maha sempurna. Tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah. Sekecil apapun suara itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu saat semua makhluk yang ada di muka bumi ini berbicara. Yang ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Jawanya, ini bahasa Maduranya, ini bahasa Inggrisnya, Spanyolnya, dan yang lain sebagainya. Satu waktu berbicara di saat yang sama dengan keperluan yang berbeda-beda. Tidak satupun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah alladhi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang maha luas mendengarkan seluruh suara. Kalau kita, kalau ada dua orang yang berbicara bersamaan saja sudah, ini ngomong apa ini? Ya. Dan pendengaran itu terbatas dalam jarak sekian meter. Ya, kita sudah kesulitan untuk mendengarnya. Sekarang-sekarang saja jarak, dalam jarak jutaan kilometer pun bisa terdengar melalui HP. Ya. Itu pun kalau pendengarannya normal. Kalau sudah mulai berumur ada masalah di telinga sudah. Teriak pun kadang-kadang enggak kedengaran. Ini pendengaran manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Pandangan begitu pula. Dalam jarak pandang tertentu, selebihnya dia sudah enggak bisa melihat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa saja yang dilakukan oleh hamba. Nah, maha luas pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Ayat ini turun berkenaan tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang pernyataan suaminya yang melakukan zihar. Dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Di zaman jahiliyah itu dikenal sebagai lafaz cerai. Wanita yang datang mengeluhkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang ada di balik dinding, ya, tidak mendengarkan sedikit pun pembicaraan mereka. Apa yang dibicarakan tentang pengaduan wanita tersebut? Yang dengan sebab pengaduan wanita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban langsung dari Allah. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengarkan perkataan wanita yang mendebatimu tentang permasalahan suaminya, yang mengadukan perihalnya. Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Turun ayat. Kata Aisyah, maha suci Allah yang maha luas pendengarannya, mendengarkan seluruh suara. Saya yang di sebelah ini tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh mendengarkan percakapan mereka berdua. Wah, sempurna. Wa anna lahu aynaini, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Diqaulihi ta'ala tajri bi a'yunina, bahwa kapal itu, kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam, berjalan, berlabuh dengan mata kami. Maksudnya, kami melihatnya, kami mengawasinya dengan mata kami. Wasbir lihubmi rabbika fa'innaka bi'ayunina. Bersabarlah kamu dalam menjalani hukum dari Rabbmu, karena sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami dengan mata kami. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan mata. Mata Allah dua. Dalilnya yang mana? Nah, disebutkan di sini. Wa annahu laysa bi'awar. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan a'war. Penyebutan a'war itu kalau seorang asalnya memiliki dua mata, satunya tidak berfungsi. Ya. Itu a'war. Buta sebelah. Biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ad-dajjal innahu a'war." Ah, biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz dzakara ad-dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sifat dajjal. Bagaimana dajjal itu? Ciri-ciri dajjal. Di antara ciri dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu a'war." Dajjal itu salah satu cirinya buta sebelah. Tapi bukan semua orang yang buta sebelah itu dajjal. Jangan sampai salah paham. Tapi dajjal itu salah satu cirinya buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu bukan a'war, bukan buta sebelah. Dalam hadis itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kedua matanya. Inna rabbakum laysa bi'awar. Rabb kalian itu bukan buta sebelah. Sambil mengisyaratkan kedua mata beliau. Ini semakin menetapkan dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dua mata adalah hakikat. Namun bukan yang dimaksud bahwa kedua mata Allah seperti mata manusia. Beliau mengisyaratkan kedua matanya bukan berarti menyerupakan mata Allah dengan mata manusia. Namun untuk menetapkan bahwa mata yang dimaksud di sini adalah mata hakikatan, difahami secara zahir, jangan ditakwil dan dirubah dari maknanya. Maka berdasarkan hadis tentang Dajjal ini, para ulama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Dan disebutkan ijma' ahlus sunnah dalam hal ini. Ibn Khuzaimah rahimahullah, beliau berkata dalam kitab tauhidnya, fabayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna lillahi aynaini, fakana bayanuhu muwafiqan li bayani muhkam at-tanzil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Allah memiliki dua mata, dan penjelasan Nabi sejalan dengan pernyataan dalam Al-Qur'an Karim. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Aqidah Ahlus Sunnah beliau mengatakan, ajma'a Ahlus Sunnah ala anna al-ainani ithnatan. Sepakat Ahlus Sunnah bahwa dua mata Allah Subhanahu wa taala, mata Allah itu berjumlah dua. Sepakat. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai mata siapapun dari makhluknya. Wa anna lahu kalaman. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat kalam, bahwa Allah itu berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan lafaz, dengan suara yang didengarkan. Sebagaimana Musa alaihi salam mendengarkan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian melainkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan berdialog dengannya, akan berbicara dengannya. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara. Allah memiliki sifat al-kalam. Yatakallamu mata syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara kapan Allah berkehendak untuk berbicara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihi salam dan didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, didengarkan dengan suara. Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, mereka juga menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Allah itu memiliki al-kalam. Sifatul kalam. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah, ini sudah di luar. Mereka mengingkari. Mereka mengingkari sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Al-Kalam itu makhluk. Al-Asy'ariyah mengatakan Allah punya sifatul kalam. Namun sifatul kalam bagi Allah menurut versi Al-Asy'ariyah aneh sifatul kalam. Kata dia sifatul kalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalamun nafsi, kalam nafsan. Jadi sifatul kalam itu ada pada diri Allah. Tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. tidak terpisah dari Allah, dan termasuk sifat dzatiyah, ya, yang ada pada diri Allah, tidak terpisah dari Allah, tanpa suara, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam nafsi. Ya. Kalam nafsi itu kalau manusia ucapan jiwa, getaran jiwa. Ya, yang terdapat di dalam jiwa seseorang. Mereka mengatakan Allah itu kalamnya nafsi. Jadi tanpa suara. Lalu yang didengarkan oleh malaikat berupa wahyu itu, Jibril mendengarnya, para malaikat mendengarnya, lalu kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulnya, itu apa? Kata mereka, itu bukan kalamullah. Yang didengarkan oleh Musa alaihissalam itu apa? Ketika Musa mendekati pohon lalu kemudian terdengar suara. Itu suara siapa? Kata mereka itu bukan kalamullah. Namun itu adalah ungkapan dari kalamullah. Ungkapan dari kalamullah. Mungkin yang berbicara itu pohon. Atau mungkin Allah ya menciptakannya di udara lalu udara itu yang berbicara, atau mungkin yang didengarkan itu suara malaikat. Jadi Allah sendiri tidak mampu menyampaikan kepada Musa alaihissalam apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga Allah membutuhkan jubir, juru bicara. Iya kan? Ya. Seperti presiden ya, ingin menyampaikan sesuatu melalui juru bicara. Juru bicara menyampaikan kata Pak Presiden demikian dan demikian. Jadi yang didengarkan oleh Musa alaihissalam bukan suara Allah. Tapi yang mengungkapkan kalam Allah. Ibarah an kalamillah. Ungkapan dari kalamullah. Adapun kalamullah itu kalam nafsi dan tidak berbeda. Kalamullah itu tidak bermacam-macam. Ya. Kalamullah itu satu, tidak bermacam-macam. Ya. Yang bermacam-macam itu ungkapan-ungkapannya. Bingung kan? Makanya. Kalau bingung berarti saya berhasil menjelaskan. Ya. Nah. Loh, gimana itu maksudnya? Mereka mengatakan berdalil dengan ucapannya seorang penyair yang bernama Al-Aqtal. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal fuadu wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Al-kalam itu dari hati. Lisan itu dijadikan ya, sebagai pengungkap apa yang terdapat dalam hati. Jadi kalam itu sebenarnya ada dalam hati, bahasa jiwa. Lisan ini tidak dikatakan orang berbicara, yata kalam, hanya mengungkapkan. Lisan ini pengungkap, juru bicaranya hati. Kalau berdasarkan ucapan ini, berarti orang bisu itu berbicara. Iya kan? Orang bisu berbicara. Bisa gak dia orang bisu itu memikirkan sesuatu yang ada dalam dirinya? Bisa. Cuman dia gak bisa, gak punya lisan. Gak punya jubir. Ya. Ungkapannya dengan begini dan begitu. Dengan isyarat. Jubirnya yang isyarat. Berarti bagi mereka, seorang yang bisu itu mutakallim, memiliki sifatul kalam. Dan ini berbahaya. sholat kita bisa-bisa enggak sah terus. Hah? Iya kan? Kenapa? Termasuk yang dilarang dalam sholat apa? Berbicara. Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, "Kunna fi shalah wa kana ahduna yukallimu sahibahu." Kami dahulu dalam sholat, salah seorang kami dalam sholat itu ngobrol dengan temannya. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Fa'umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Dilarang berbicara di dalam sholat. Kalau yang dimaksud al-kalam itu bahasa jiwa, aduh, enggak sah berarti sholat kita. Kadang-kadang mikirnya di pasar, iya kan? Seorang sering tidak khusyuk di dalam sholat. Dia sedang membaca Al-Fatihah tapi sedang memikirkan orang rumah. Memikirkan ini, memikirkan itu. Kalau itu termasuk al-kalam, berarti batal sholat kita. Nah, berarti dusta Maryam alaihissalam ketika dia hendak bernazar untuk berpuasa bicara. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar dengan berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun dari manusia. Lalu ketika orang-orang datang untuk mempertanyakan, ini anak dari mana ya Maryam? Dari mana ini anak? Apa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam? Fa asyarat ilaih. Dia hanya bisa mengisyaratkan. Itu kan berarti hatinya mengungkapkan sesuatu. Maksudnya kamu ngomong aja sama anak ini. Ya. Fa asyarat ilaih. Dia mengisyaratkan. Kalau bahasa hati itu dikatakan kalam, berarti Maryam alaihissalam menyalahi ucapannya, menyalahi nazarnya. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, madhab al-asyairah tentang al-kalam madhab yang paling aneh. Ya. Dia tidak ingin terang-terangan seperti jantannya kaum Mu'tazilah di atas kesesatannya. Ya. Berani Mu'tazilah, sesat itu berani. Kaum Asyairah ini setengah-setengah. Mereka mengatakan al-kalam, Allah punya al-kalam. Nah, sehingga kelihatannya bahwa dia menetapkan Al-Quran itu kalamullah. Ternyata tidak. Karena mereka mengatakan al-kalam milik Allah, kalam nafsani. Tidak bermacam-macam, tidak berbilang-bilang. Makanya mereka mengatakan ya kalamullah itu satu, tidak bermacam-macam, sehingga perintah, larangan, pertanyaan, pernyataan semua sama. Firman Allah yang mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah itu sama dengan wala taqrabuz zina. Sama dengan zalikal kitabu la raiba fi, sama semuanya. Ya. Hanya ungkapannya saja yang berbeda-beda. Al-Quran itu sama dengan Taurat, sama Injil, sama semua. Karena kalamullah tidak bermacam-macam. Tambah bingung kan? Berarti saya semakin berhasil menjelaskan kepada anda. Karena memang membingungkan madhab al-asyairah. Ya, al-maturidiyah. Nah. Sebagai faedah bagi yang biasa mempelajari al-ajurrumiyah. Ya, dalam syarahnya itu di At-Tuhfah. Ketika menjelaskan definisi al-kalam, al-kalam secara bahasa, ada al-kalam secara istilah ahli nahwu. Ketika dia mengatakan al-kalam secara bahasa, itu apa yang disebut? Siapa yang hafal? Hah? Al-kalam secara bahasa? Hah? Nah, Mungkin akhuna Hisham sudah menghafal. Ibaratun amma tahsulu bisababihi faedah. Ungkapan yang menghasilkan faedah. Jadi tidak disyaratkan harus dengan suara. Dianggap bahwa suara itu hanya menurut istilah ahli nahwu. Jadi isyarat, memberi isyarat. Ya. Misalnya ada orang yang ribut tanpa suara. Menurut definisi ini itu termasuk kalam dalam bahasa Arab. Tanpa suara. Ya. Atau rambu-rambu. Stop, ini warna merah, stop, tidak boleh jalan. Ya, isyarat. Itu, kalau menurut definisi ini, itu kalam. Maka ini yang diperingatkan oleh para ulama. Tidak benar al-kalam secara bahasa Arab seperti itu. Al-kalam secara bahasa Arab syaratnya harus bersuara. Bis-saut. Bisa tanpa suara apabila dengan qarinah. Apabila ada penguat yang menunjukkan hal tersebut. Tapi asal hukumnya ketika disebut al-kalam, al-kalam la budda an yakuna bis-saut, harus dengan suara. Nah, ini secara bahasa Arab, bukan hanya menurut istilah ahli nahwu. Ya, karena kalau difahami seperti secara bahasa Arab tidak disyaratkan suara, ini akhirnya masuk pemikiran Asy'ariyah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlus sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Allah berbicara kapan saja Allah menghendaki. Allah berbicara kepada Jibril, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihi salam kapan saja Allah menghendaki. Dengan ucapan yang didengarkan. Dengan pernyataan-pernyataan, kadang perintah, larangan, pertanyaan dan seterusnya. Dan sangat banyak dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah bukanlah makhluk. Oleh karena itu Al-Qur'an merupakan kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Biqaulihi firman Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah Musa takliman. Allah yang berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya kalam. Wa biqaulihi hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengarkan kalam Allah. Seorang ketika membaca Al-Qur'an yang didengarkan itu adalah kalam Allah. Ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, maka yang dibaca oleh seseorang adalah kalamullah. Jadi bedakan antara suara kita ketika membaca. Suara kita makhluk, tapi yang dibaca adalah kalamullah. Ketika kita mendengarkan seorang membaca Al-Quranul Karim, suara dia makhluk. Akan tetapi yang disuarakan, yang dilantunkan adalah kalamullah, dan itu bukan makhluk. Wa anna al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Wa anna al-kalam fil lafzi was-sauti bid'ah. Berbicara tentang lafaz dan suara itu bid'ah. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah pada zaman beliau, pada saat menyebarnya fitnatul Jahmiyah, melarang seseorang berbicara tentang masalah lafaz. Beliau dengan tegas mengatakan, siapa yang mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan al-lafzi melafadzkan Al-Quran makhluk, itu adalah Jahmiyah. Pemikiran Jahmiyah. Nah, makanya Imam Ahmad rahimahullah mentahdir Al-Husain Al-Qarabisi. karena permasalahan ini, hanya karena permasalahan ini saja. Karena itu pembahasan fitnah, ya, yang seharusnya seorang sharih jelas di atas sunnah mengatakan itu adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Qala lalu kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Innama khalaqallahul khalqa bikun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, maka terjadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan apa? Dengan kun. Kun itu dari kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Kata beliau, fa idza kanat kun makhluqa fa ka'anna makhluqan khuliqa bi makhluq. Kalau seandainya ucapan Allah itu kun makhluk, berarti makhluk diciptakan dengan makhluk. Makhluk diciptakan dengan makhluk. Menciptakan jagat raya dengan apa? Dengan kun. Kalau kun itu makhluk, berarti jagat raya yang makhluk diciptakan juga dengan makhluk kun. Dan ini batil. Karena kalamullah dari amrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ada penciptaan, ada makhluk, ada amrullah. Amrullah bukan dari makhluk. Ya. Amrullah bukan dari makhluk. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Qur'anul Karim itu dari amrullah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa yuqal kana Allah wa kana kalamuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ada, kalamnya Allah juga ada. Tidak pernah dikatakan bahwa Allah wujudnya ada, kemudian kalamnya enggak ada. Berarti kalau begitu dikatakan Allah bisu, dan ini batil. Allah ada dan kalamnya Allah juga ada. Allah ada, sifatnya Allah ada bersamanya. Au kana Allah wa lam yakun kalamu. Ataukah Allah ada atau Allah ada dan kalamnya tidak ada? Nah. Ketika Allah ada, apakah kalamnya langsung ada atau sebelumnya tidak ada? Jawabannya langsung ada. Sifat Allah al-kalam itu ada bersama dengan wujud Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki awal. Faman aqarra bi anna Allah kana haitsu kana qabla al-fi'li wa kana kalamuhu famin ayna lahu al-kalam fi anna kalam Allah siwa Allah au ghairu Allah au dun Allah. Barang siapa yang meyakini, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada bersama dengan sifat-sifatnya itu sudah ada sebelum perbuatan itu ada, dan kalamullah juga itu sudah ada bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dari mana dia mengatakan bahwa kalamullah itu bukan dari Allah atau selain Allah? Karena tidak mungkin. Yang namanya sifat-sifat dzatiyah itu selalu berada bersama dengan zat. Antum misalnya, ya, walillahil matsalul a'la. Manusia punya zat, punya banyak sifat. Di antara sifatnya berbicara. Ketika seorang yang bernama Zaid berbicara, bicara itu adalah sifatnya yang melekat pada zatnya, iya kan? Atau kalam itu bicara sendiri. Hah? Sehingga dikatakan kalam Zaid bukan Zaid. Kalam Zaid bukan Zaid. Aneh. Makanya membingungkan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu kalam, inginnya mempermudah namun mempersulit dan menyesatkan. Akhirnya seperti ini. Ya. Mereka mengatakan kalau dikatakan sifat itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, berarti Allah memiliki zat yang banyak. Semakin banyak sifat, semakin banyak zat. Ini keyakinan Mu'tazilah. Sehingga mereka menafikan, meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kalau menetapkan banyak sifat berarti Allah memiliki banyak zat. Padahal sifat itu kan menyatu dengan zat. Satu orang manusia saja sifatnya banyak. Ya. Kadang-kadang dia punya sifat ceria. Kemudian di antara sifatnya dia tinggi, jangkung. Di antara sifatnya bicaranya cepat. Ini kan sifat-sifat semua. Zatnya ya itu juga. Tidak terpisah dari zat. Nah, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Kalaulah kalamullah yang didengarkan oleh Musa itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi makhluk yang lain yang berbicara dengan Musa alaihissalam, bagaimana mungkin suara yang mengatakan kepada Musa itu mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sesungguhnya aku adalah Allah. Apa berani selain Allah mengatakan aku adalah Allah? Ya. Wa annahu ta'ala yadhhaku min 'abdihi al-mu'min, dan Allah Subhanahu wa taala tertawa dari hambanya yang mukmin. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, alladzi qutila fi sabilillah innahu laqiya Allah wa huwa yadhhaku alaihi, tentang seseorang yang terbunuh di jalan Allah, bahwa dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah tertawa kepadanya. Ini bukan lafaz hadis. Ini bukan lafaz hadis, namun beliau menyebutkan maknanya. Adapun lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhhakullah ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-jannah. Allah tertawa terhadap dua hambanya saling bunuh membunuh, dua-duanya masuk surga. Yang satunya muslim terbunuh oleh seorang kafir, dia masuk jannah. Yang kafirnya dapat hidayah, masuk Islam. Lalu kemudian dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia juga masuk ke dalam surga. Allah tertawa. Tertawa dengan sifat yang mulia, yang agung, yang sempurna milik Allah, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Wa annahu lahu yadain. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kedua tangan. Bi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah itu terbentang. Al-Asy'ariyah dan yang semisalnya merubah maknanya. Yang dimaksud tangan di sini adalah nikmat. Jadi kalau diterjemahkan kedua nikmat Allah itu terbentang. Padahal nikmat Allah tidak terbatas hanya dua. Nikmat Allah tidak terbatas. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang dimaksud al-yadan yadahu, kedua tangannya disandarkan kepada Allah, melainkan yang dimaksud adalah yang zahir, tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tidak disebut dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua. Nah. Wa anna lahu yaminan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qilta yaday rabbi yamin mubarakah, dan kedua tangan Rabbku itu dua-duanya kanan, penuh berkah. Maha sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa biqaulihi ta'ala, demikian pula berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yamini, langit-langit itu akan terlipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu asabi'a biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah memiliki jari jemari Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Tidaklah sebuah hati dari hati-hati hamba-hamba Allah melainkan berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Nah, ada kebiasaan sebagian, mungkin dia enggak tahu. Ya, saya pernah melihat itu. Ada dua tangan begini. Dua tangan, terus di tengahnya itu dikasih fotonya. Terus di bawahnya ada komentar, "Hidupku berada di antara dua tanganmu, wahai Tuhanku." Jadi digambarkan bahwa itu tangan Allah, dia di situ. Nah, ini tidak sepantasnya seperti ini. Jangan sampai seorang terjatuh ke dalam tashbih, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah memiliki jari-jemari. Allah memiliki tangan yang layak dengan kemuliaan. Kita tidak tahu hakikat dan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa anna lahu qadaman biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki kaki. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Hatta yada'a ar-rabbu ta'ala fiha qadamah." Hingga Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya di dalam neraka. Ketika neraka ditanya, "Halim tala'ti?" Apakah kamu telah penuh, wahai neraka? Neraka mengatakan, "Hal min mazid?" Ada tambahan? Tambahan terus, tambah terus. Dia terus meminta tambahan. Hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka, maka neraka pun mengatakan, "Ya Rabb qatin qat." Sudah cukup ya Allah, cukup ya Allah. Yani jahannam. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu fawqa al-'arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Biqaulihi ta'ala, "Tsumma istawa 'ala al-'arsy." Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy. Ya. Bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah tidak membutuhkan siapapun dari makhluknya. Dan arsy adalah makhluk yang tertinggi dan terbesar. Dan di atas arsy itulah Allah Rabbul Alamin. Wa bi qawli, demikian pula firman Allah, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa." Allah di atas arsy beristiwa. "Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya kaifa syaa'a bi khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik." Dan Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki berdasarkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Allah turun setiap malam pada setiap sepertiga malam terakhir. Dalam hadis-hadis yang mutawatir, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthu al-lail al-akhir." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku berikan. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni dia." Maka kita menetapkan Allah turun. Namun ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun, bukan berarti arasy kosong. Ya. Ini karena adanya penyakit tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Disangka kalau khatib turun dari mimbar berarti sudah enggak ada di atas mimbar. Itu makhluk. Kalau dia turun berarti enggak di atas. Jangan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Asy'ariyah mengatakan yang turun itu rahmatnya. Kalau rahmatnya bukan turun hanya sepertiga malam, selalu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. bukan hanya terbatas pada sepertiga malam. Turun dengan yang layak, dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membagaimanakan. Jangan dibayangkan ketika Allah itu turun ke langit dunia, berarti langit dunia itu lebih besar dari Allah. Berarti Allah di dalam langit dunia, di luar lebih besar. Jangan difikirkan seperti itu. Dianggap turun itu berarti Allah di dalam dunia. Ta'ala Allah. Jadi kita menetapkan bahwa Allah turun, namun Allah Subhanahu wa taala maha besar, Allah berada di atas arsy. Allah turun dengan sifatnya yang mulia, yang layak dengan keagungannya. Tidak perlu kita membagaimanakannya. Ya. Sampai ada yang mengatakan dia, berarti kalau Allah itu turun sepertiga malam terakhir, sepertiga malam itu kan selalu ada di dunia ini. Sepertiga malam di Situbondo selesai, sepertiga malam lagi di Jogja, sepertiga malam lagi di Jakarta, dan seterusnya di negeri-negeri yang lain. Kalau begitu selalu ada sepertiga malam. Kalau begitu arasy kosong. Allah enggak pernah kembali. A'udzubillah. Pemikiran macam apa ini? Ya. Jadi jangan difikirkan seperti makhluk. Kalau turun berarti enggak di atas. Wa uminu birru'yah kama ja'a fil hadis, dan aku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat. Bisa dilihat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Sebagaimana kalian melihat bulan. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Kalian tidak terkaburkan ketika melihat bulan purnama di malam yang terang. Bukan yang dimaksud Allah itu seperti bulan, tapi penyerupaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyerupaan dalam hal ru'yah, bukan dalam hal mar'i. Dalam hal melihat, bukan dalam hal yang dilihat. Ya. Seperti melihat bulan, seorang hamba melihat ke atas. Kemudian yang dekat yang jauh semuanya sama, bisa melihat, tidak berdesak-desakan. Kalau ada orang di atas panggung dalam jumlah yang banyak kan berdesak-desakan, mana orangnya berdesak-desakan. Ya, tapi seorang melihat Allah Subhanahu wa taala, dia berada di tempatnya, dia bisa melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Dan itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. ونحن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره. Maka kita menetapkan sifat-sifat ini dan kita meniadakan adanya penyerupaan sebagaimana Allah meniadakan pada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Maka di dalam ayat ini mengandung dua hal. An-nafi dan isbat. Menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Allah menafikan adanya tasybih, penyerupaan dengan makhluknya. Isbat, isbatul asma'i was sifat. Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mendengar, Allah melihat. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan siapapun dari makhluknya. Wa anna Allah ta'ala yura fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat di akhirah. Dilihat di akhirah. Adapun di dunia, tidak seorang pun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ketika terjadi pertemuan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rabb-nya. Namun yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak melihatnya. Tatkala beliau ditanya, "Hal ra'aita Rabbak?" Apakah engkau melihat Rabb-mu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun an arah." Cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan raaitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang terbaik, itu yang dimaksud ru'yah manamiyah, ru'yah mimpi, ya. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi, maka ahlus sunnah menetapkan memungkinkan seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi, dan itu adalah darbul amsal, ya, permisalan dan perumpamaan yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun melihat di alam sadar, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun di akhirat seseorang bisa melihat Allah. Ahlul jannah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim. Naam. Wa anna Allah ta'ala yura fil akhirah. Allah dilihat di akhirah. Yanzuru ilaihi al-mu'minuna ayanan jiharan. Di mana kaum mukminin melihat dengan mata kepala. Wa yasma'una kalamahu, dan bahkan mereka mendengarkan firman-Nya. Bi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari Allah, dari Rabb mereka, lamahjubun, terhalangi. Jadi orang-orang kafir, ahlun nar, penghuni neraka, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Terhalangi, terhijabi. Nah, ini hukuman bagi ahlun nar, mereka tidak bisa melihat Allah. Kalau ahlul jannah, penghuni surga, juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tujuan disebutkannya ayat ini? Orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Allah, terhijabi. Kalau kaum mukminin juga tidak bisa melihat Allah, terhalangi pula, berarti apa tujuan disebutkannya ayat itu? Ya. Kalau kaum mukminin juga terhalangi dari melihat Allah. فإنه دلالة على أنهم في حال رضا غير محجوبين. Maka ini menunjukkan bahwa mereka kaum mukminin dalam keadaan Allah meridai mereka, tidak terhalangi. Jadi mafhum mukhalafah yang difahami dari ayat ini, kalau orang-orang kafir terhalangi melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi orang-orang yang Allah ridai untuk melihatnya. Ini diantara dalil yang menerangkan tentang ru'yatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan dua keutamaan, al-husna, al-jannah, dan tambahan. Tambahan ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna awliya Allah taala yarawnahu ala sifatihi. Wali-wali Allah, mereka melihat Allah pada sifatnya. Wa annahum la yudhammuna fi ru'yatihi, dan sesungguhnya mereka ahlul jannah, la yudhammuna, ada dua bacaan, yudhammuna atau yudhammuna. Kalau dibaca yudhammuna dengan tasydid, mereka tidak yudhammuna dalam melihat Allah, maksudnya berdesak-desakan. Tidak terjadi desak-desakan ketika melihat Allah. Kalau yang dimaksud yudhammuna fi ru'yatihi dari adh-dhaim. Dhaim itu sesuatu yang menghalangi, ya. Sesuatu yang menghalangi untuk melihat sehingga seorang tidak bisa melihat dengan jelas. Dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, tidak ada kegelapan, tidak ada penghalang. Ya'ni la yashukkun, yaitu mereka tidak ragu dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lillahi ta'ala iradah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Di antara sifat Allah adalah sifatul iradah. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Wa annahu la yakunu illa ma aradahu azza wa jalla wa qadahu wa qaddarah. Dan sesungguhnya tidak ada satupun yang terjadi kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah menjadi ketetapan dan takdirnya. Wa anna al-masyi'ata lahu duna ibadihi, dan masyi'ah kehendak yang pasti terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak hamba-hambanya. Kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Tidaklah kalian wahai manusia berkehendak melainkan semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alama khalqahu anna al-masyi'ata lahu. Maka Allah memberitakan kepada makhluknya bahwa kehendak yang terjadi adalah masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini ada dua istilah. Ada istilah iradah, ada istilah masyiah. Nah, ini sulit kalau kita terjemahkan. Kalau kita terjemahkan sama-sama maknanya kehendak. Namun berbeda dua istilah ini. Adapun istilah iradah, al-iradah itu ada dua jenis. Iradah itu ada dua jenis. Ada yang disebut iradatun kauniyatun qadariyah. Kehendak Allah yang sifatnya takdir. Kehendak Allah yang sifatnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi dari firman Allah, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'alu fis sama. Siapa yang Allah hendak memberi hidayah, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan sempit hatinya untuk menerima Islam. Maka yang dimaksud iradah di sini adalah iradah qadariyah. Allah berkehendak takdir. Ada yang disebut iradah, yang jenis yang kedua disebut iradatun syar'iyah. Iradah kehendak Allah yang kaitannya dengan syariat. Kaitannya dengan syariat. Nah, saya beri permisalan pendekatan. Ya. Misalnya ada seorang anak, ada orang tua, anaknya nakal. Saking nakalnya dia sudah enggak kuat anak itu di rumah. Maka dia mengatakan pada anaknya, "Pergi kamu dari rumah ini." Akhirnya anak itu pergi. Ya. Nah. Anak itu pergi. Akhirnya datang ibunya mempertanyakan kepada ayahnya, si fulan di mana, anak kita di mana, pergi. Ya. Siapa yang menginginkan pergi? Katanya, itu kehendak saya. Itu kehendak saya. Artinya ketetapan, ketetapan. Dan itu terjadi. Akhirnya dia pergi. Kata ibunya, kamu tidak ingin anak kamu itu tinggal di sini. Kata ayahnya, ya saya ingin asal dia baik. Saya pengen dia tetap tinggal di rumah ini kalau dia baik. Jadi ada keinginan. Yang pertama ada keinginan kedua. Keinginan yang pertama, pergi dan terjadi. Itu kehendaknya dia, keinginannya dia. Keinginan yang kedua, dia pengen tinggal di rumah itu, anaknya itu. Asal dia baik. Yang pertama keinginannya terjadi, iya kan? Kehendak itu terjadi. Yang kedua, dia berkeinginan. Ya, tapi tidak terjadi. Dia menginginkan anaknya baik, tapi tidak terjadi. Ini pendekatan untuk memahami dua jenis kehendak ini. Jadi ada irada qadariyah, ada irada syar'iyah. Kehendak yang kaitannya dengan takdir. Ada kehendak Allah yang kaitannya dengan syariat yang disenang dan dicintai Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra." Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan kesulitan dalam mengamalkan agamanya. Tapi ada juga di antara hamba-hamba Allah yang mempersulit dirinya. Padahal Allah menghendaki kemudahan. Bagaimana cara membedakan dua kehendak ini? Kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, iradatun qadariyah, kehendak takdir itu pasti terjadi. Karena takdir itu pasti terjadi. Yang kedua, irada syar'iyah tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Yang kedua, irada qadariyah, kehendak takdir itu ada yang dicintai Allah, ada pula yang tidak dicintainya. Berbeda dengan irada syar'iyah, itu pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dicintai Allah. Itu irada syar'iyah. Bisa difahami ya? Meskipun sudah semakin berat ini, ya, sudah terlalu banyak yang harus dimurojaah, tapi ini enggak apa-apa. Sekaligus mudah-mudahan bisa selesai. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Jahal itu mukmin. Irada apa itu? Kehendak apa itu? Allah menghendaki Abu Jahal mukmin. Kehendak syar'iyah. Karena dicintai Allah Subhanahu wa taala. Irada syar'i itu pasti dicintai Allah. Tapi terjadi enggak? Tidak terjadi. Berarti irada syar'iyah, irada syar'iyah bisa terjadi, bisa pula tidak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Bakar mukmin. Abu Bakar Siddiq mukmin. Kehendak apa ini? Hah? Kehendak syar'iyah kauniyah. Kehendak kauniyah karena terjadi. Siapa yang hanya mengatakan irada syar'iyah itu bahaya ya. Hah? Irada syar'iyah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai. Irada kauniyah karena terjadi Abu Bakar itu mukmin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Bakar As-Siddiq kafir. Irada apa ini? Kauniyah. Tumsyi Allah. Bukan? Hah? Kok irada kauniyah gimana? Allah menghendaki Abu Bakar kafir. Hah? Irada apa itu? Hah? Syar'iyah. Syar'iyah. Bukan syar'iyah, bukan pula kauniyah. Bukan irada. Tidak termasuk kedua-duanya. Kalau mengatakan irada kauniyah berarti syiah ini orang. Rafidhah. Mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini cara membedakan antara dua jenis irada. Al-masyiah, penyebutan masyiah di dalam nas Al-Qur'anul Karim, kalau disebut masyiah, yasha'ullah atau yasha'u rabbuk, yang dimaksud masyiah adalah jenis yang pertama, iradah kauniyah qadariyah. Tidak ada masyiah syar'iyah, itu tidak ada. Masyiah itu mesti beridentik atau bermakna iradatun qadariyah yang kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyada, lalu kemudian Imam Syafi'i menyebutkan bait syairnya, wa ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah itu pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, dan apa yang aku inginkan yang engkau tidak inginkan ya Allah pasti tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta, engkau menciptakan hamba-hamba ini berdasarkan ilmu yang engkau ketahui. Fa fil ilmi yajri al fata wal musin, maka dalam ilmu Allah berjalan anak muda, demikian pula orang-orang yang telah berusia. Artinya segala sesuatu diciptakan berdasarkan ilmu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan fulan dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mati dalam keadaan mukmin, dan si fulan dan dia mati dalam keadaan kafir. Itu semua dalam ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui itu semua. Nah, qala, beliau mengatakan, wa uminu bil qadari khairihi wa syarrihi wa arda bi qada'ihi wa qadarihi. Aku beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Maksudnya yang kaitannya dengan yang sudah ditakdirkan. Adapun ketetapan Allah selalu baik. Ya. Ketetapan Allah selalu baik karena setiap apa yang menjadi takdir Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kalau dilihat kepada yang ditakdirkan, yang diciptakan, ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan orang-orang saleh, para nabi, rasul, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan orang-orang kafir. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan-syaitan. Ini kalau dilihat kepada yang ditakdirkan. Namun yang perlu diketahui bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menciptakan sesuatu melainkan di sana pasti ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Kenapa Allah menciptakan iblis? Misalnya, padahal iblis itu adalah sejahat-jahat makhluk, buruk, menyebabkan sekian banyak makhluk yang menjadi kafir dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Kalau tidak ada iblis, neraka kosong. Iya kan? Berarti sia-sia diciptakannya neraka. Maka Allah menghendaki ada yang mengisi neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau kami berkehendak, berkeinginan, kami jadikan setiap orang itu mukmin. Semuanya dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah. Penuh masjid ini semua orang sholat. Ya. Namun sudah menjadi ketetapan dari kami, saya akan mengisi jahannam itu. Harus ada isinya. Kalau enggak ada isinya, sia-sia diciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam surga ada tempat-tempat istimewa. Ya. Istilahnya surga VIP. Kalau benar ungkapan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addahu Allahu azza wa jalla lil mujahidin fi sabilillah." Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di dalam surga, dalam al-jannah itu ada 100 tingkat yang Allah persiapkan khusus untuk orang-orang berjihad di jalan Allah. Kalau semua orang mukmin, siapa yang dilawan? Siapa yang diperangi untuk berjihad di jalan Allah sehingga ada yang mati sebagai syuhada? Semuanya orang mukmin, tidak ada jihad berarti. Berarti sia-sia Allah menciptakan surga yang di sana dipersiapkan untuk para mujahidin, kosong kamarnya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semua ada hikmah. Yang wajib bagi kita ya adalah mengamalkan apa yang dikehendaki Allah. kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu mempertanyakan lebih detail, lebih mendalam, karena khawatir jangan sampai menyebabkan seorang itu semakin bingung dan akhirnya dia menyimpang pemahamannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Gak usah kamu pertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah menciptakan fulan kafir, yang ini Allah ciptakan mukmin. Kamu itu gak usah, kamu itu makhluk Allah. Kamu gak usah tanya kenapa Allah melakukan itu. Kamu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu perbuat di muka bumi. Tugasmu itu ibadah. Bukan mengatur Allah atau meneliti ya Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatannya. Tidak. Wa aminu bil qadar khairihi wa syarrihi wa arda bi qada'ihi wa qadarihi. Aku beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Aku ridha dengan segala ketetapan dan takdir Allah. Wa annal qadara khairahu wa syarrahu minallahi ta'ala. Takdir itu yang baik dan yang buruk seluruhnya datang dari Allah. Wa uminu bi iradatihi ta'ala khairihi wa syarrihi jami'an. Dan aku beriman kepada kehendak Allah yang baik dan yang buruk seluruhnya. Wahuma makhluqani lillahi maqdurani 'alal ibad. Kedua-duanya itu adalah makhluk yang baik dan yang buruk. Ini untuk membantah pemikiran Qadariyah. Karena Al-Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Maka Ahlus Sunnah mengatakan segala sesuatu telah ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba. Man syaa Allahu ayyakur kafar. Siapa yang Allah kehendaki dia kafir, maka dia kafir. Wa man syaa yu'min aman. Dan siapa yang Allah kehendaki dia beriman, maka dia beriman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setelah kita memahami tadi dua pengertian iradah, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Memahami hal ini itu akan menyelamatkan seseorang dari bid'ah. Bid'atul qadariyah dan bid'atul jabriyah. Bid'ah qadariyah yang mengingkari takdir dan bid'atul jabriyah yang pasrah kepada takdir dan menganggap bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak. Manusia itu ibaratnya seperti orang mati yang dimandikan oleh tukang mandinya. Tidak punya kehendak sama sekali. Ini dua kelompok yang menyimpang. Karena tidak mampunya mereka membedakan antara iradah qadariyah dengan iradah syar'iyah. Mu'tazilah yang mengingkari takdir, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus berbuat yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Jadi dia yang mengatur Allah. Ya. Dia mengatakan Allah itu harus berbuat yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Nah, sehingga ketika ada orang kafir lalu dia masuk neraka, itu kan keburukan. Allah sendiri menghendaki hamba itu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Tapi ketika hamba itu melakukan kekufuran, dia masuk neraka, salah dia sendiri. Sehingga kata Mu'tazilah, tidak mungkin Allah menakdirkan, Allah sudah mengetahui bahwa si fulan ini ya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan kafir dan kemudian Allah menyiksanya. Berarti ini tidak adil. Kenapa ada yang mukmin lalu dimasukkan ke dalam surga sementara yang ini kafir lalu dilemparkan ke dalam neraka, dan Allah sudah tahu itu. Dan Allah sudah menakdirkan itu. Berarti tidak adil. Dan Allah itu maha adil. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jika demikian, berarti ketika orang itu kafir, orang itu memilih jalannya sendiri. Allah tidak ada hubungannya. Allah menghendaki kebaikan, tapi dia memilih kekafiran. Itu salah dia sendiri. Sehingga kalau dia masuk neraka, jangan salahkan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan, kejahatan. Sampai ke situ. Akhirnya menetapkan bahwa di alam ini ada pencipta selain Allah. Ada yang menciptakan kebaikan yaitu Allah. Ada yang menciptakan keburukan yaitu manusia itu sendiri menciptakan keburukan untuk dirinya. Allah tidak ada hubungannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kaum majusi meyakini pencipta di alam ini ada dua. Pencipta kebaikan yaitu cahaya. Maka mereka menyembah api. Dan ada pencipta keburukan yaitu kegelapan. Ya. Dan cahaya itu akan selalu mengalahkan kegelapan. Jadi Tuhannya perang, Tuhannya berkelahi, yang Tuhan cahaya mengalahkan Tuhan kegelapan. Ya, jadi mereka menetapkan dua pencipta. Tapi Qadariyah pengingkar takdir bukan hanya menetapkan dua pencipta, banyak pencipta. Karena manusia menciptakan perbuatannya itu sendiri. Sejumlah manusia. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nafsin manfusati illa qad kataba Allah azza wa jalla makanaha fil jannati aw fil nar, wa qad kataba Allah azza wa jalla annaha syaqiyatun am sa'idah." Tidak satu pun jiwa yang diciptakan oleh Allah melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau neraka, dan Allah telah menetapkan orang ini bahagia atau orang ini sengsara. Lalu Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ha fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, Nabi sempat ditanya, lalu bagaimana kita beramal kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, untuk apa lagi kita beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap hamba itu akan dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan untuknya. Fa amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli as-sa'adah. Orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalannya ahli bahagia. Begitu pula orang yang sengsara. Lalu beliau membaca firman Allah ini. Barang siapa yang suka memberi bersedekah dan dia membenarkan la ilaha illallah, akan kami mudahkan dia untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Barang siapa yang mendustakan la ilaha illallah dan dia bakhil, akan kami mudahkan dia untuk mengamalkan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Ya, jadi amalan itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam memahami takdir harus ada empat hal yang harus kita yakini. Yang pertama, ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, kapan kejadiannya, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam ilmu Allah. Yang kedua, al-kitabah, masalah penulisan. Penulisan takdir. Kataballahu maqadira kullil khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun yang lalu. Riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Semuanya telah dicatat. Kemudian al-masyiah, kehendak. Segala sesuatu yang terjadi, yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi, tidak keluar dari masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehendak manusia ini, apapun yang mereka akan hadapi akan selalu berjalan dengan kehendak dan takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan yang terjadi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masalah penciptaan. Masalah penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu. Semuanya diciptakan oleh Allah. Termasuk seluruh manusia dan apa yang diperbuat oleh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menciptakan manusia lalu perbuatannya Allah tidak menciptakan. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian perbuat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala dan berkata Al-Imam Syafi'i, "Innal Mu'tazilah idza sallamu al-'ilma khusimu." Kaum Mu'tazilah apabila mereka menerima ilmu maka mereka terbantahkan sendiri pendapatnya tersebut. Mereka terbantahkan sendiri dengan pendapatnya tersebut. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Ada perkataan yang masyhur datang dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Nadhirul qadariyata bil ilm, fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaru kafaru." Debatlah para pengingkar takdir itu dengan ilmu, maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengakui ilmu Allah, mereka akan terbantahkan sendiri pendapat. Tapi kalau mereka mengingkari ilmu Allah, mereka kafir. Mereka kafir. Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang sebelumnya bermadhab Mu'tazilah. Karena dididik langsung oleh tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubba'i. Akhirnya kemudian Abu Hasan belajar dan belajar dan semakin bingung dengan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Abu Ali Al-Jubba'i. Di antara keyakinan Mu'tazilah bahwa Allah harus berbuat yang paling maslahat, harus mendatangkan kemaslahatan. Harus berbuat yang paling maslahat. Ya. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari pernah menyampaikan kepada Abu Ali Al-Jubba'i tentang kisah seseorang yang memiliki tiga orang anak. Tiga orang anak. Yang pertama, anak ini belum balig sudah mati. Belum balig sudah mati. Yang dua anaknya sampai usia balig. Namun yang satunya muslim, mukmin, yang satunya lagi mati dalam keadaan kafir. Ketika mereka dibangkitkan, maka terjadi dialog. Sebelum saya lanjutkan kisah ini, saya mau bertanya kepada antum tentang tiga keadaan anak ini. Yang pertama, mati sebelum mencapai usia balig. Tempatnya di mana? Surga, Ahlul Jannah. Yang kedua, sampai usia balig dan dia mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Tempatnya surga. Yang ketiga kafir. Tempatnya neraka. Pada saat dibangkitkan, yang mati dalam keadaan belum mencapai usia balig ini masuk surga, tapi dia melihat saudaranya di surga yang lebih tinggi. Di surga yang lebih tinggi dari tempatnya, kedudukannya. Maka yang belum balik tadi akhirnya protes kepada Allah. "Ya Allah, tempatkan aku bersama dengan saudaraku itu. Ya. Samakan kedudukannya antara aku dengan dia." Maka dikatakan kepadanya, "Kamu itu kan mati belum mencapai usia balik. Sehingga kamu belum sempat beramal. Tidak ada amal saleh yang kamu lakukan. Beda dengan kakakmu itu. Dia mencapai usia balig. Dia beramal saleh. Semangat beribadah. Mati dalam keadaan mukmin. Wajar kalau dia mendapatkan tempat yang lebih bagus. Lebih istimewa." Kata saudaranya yang mati dalam keadaan belum balig, dia mengatakan, "Kenapa kamu tidak membiarkan aku hidup sampai balig? Supaya aku bisa mendapatkan kedudukan itu." Ya. Mestinya kamu biarkan aku sampai usia balik dan saya beramal soleh sehingga sama kedudukannya atau lebih tinggi. Maka dikatakan kepadanya, Allah itu sudah tahu kamu dan keadaan kamu kalau mencapai usia balik. Kamu kalau mencapai usia balik jadi kafir. Tidak akan menjadi mukmin. Sehingga demi kemaslahatan, saya ini beri maslahat kepadamu. Mending kamu mati belum mencapai usia balik, masuk surga, daripada kalau balik masuk neraka kamu. Jadi untuk maslahat kamu, saya melakukan itu. Oh ya, paham sudah ini yang belum balik. Ini yang di neraka akhirnya protes. Lalu kenapa kamu biarkan aku hidup sampai balik sehingga aku masuk neraka? Apa maslahatnya bagi saya? Hah? Kenapa engkau tidak matikan aku sebelum balik? Lalu apa jawabannya ini wahai Abu Ali Al-Jubba'i? Bingung Abu Ali Al-Jubba'i, enggak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab. Maka dari sebab inilah ya, ghulatul Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Allah tidak mengetahui sesuatu itu terjadi demikian sampai terjadinya kejadian itu. Ini Qadariyah. Kenapa? Karena ini permasalahan. Dia tidak bisa menjawab permasalahan ini. Ya. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak mengetahui. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, ya itu salah dia sendiri. Allah tidak tahu kalau dia itu mati kafir. Akhirnya begitu. Karena tidak bisa menjawab kondisi seorang yang mencapai usia balik masuk neraka. Kalau menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus membatalkan keyakinannya bahwa Allah itu harus melakukan yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Kan tidak demikian. Maka itu makna dari apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Debati orang-orang Qadariyah dengan ilmu, ilmu Allah. Apabila mereka meyakini ilmu Allah, akan terbantahkan sendiri pendapatnya. Ya, tapi kalau mereka mengingkari ilmu Allah, kafirlah mereka. Karena dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ilmu Allah yang maha luas. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala maha berilmu atas segala sesuatu. Walam yadhallahu syarra walam ya'mur bihi walam yuhibbahu. Allah tidak meridai keburukan dan Allah tidak memerintahkannya. Allah tidak mencintainya. Ini kehendak apa? Iradah syar'iyyah. Allah tidak menghendaki. Tidak menyukai. Jadi kalau iradah syar'iyyah itu diterjemahkan tidak menyukai, tidak mencintai, tidak meridai. Karena selalu kaitannya dengan kecintaan Allah. Bal amara bitta'ati wa ahabbaha wa radiyaha. Namun Allah memerintahkan untuk melakukan ketaatan dan mencintainya, meridainya. Selesai masalah takdir yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Katakan pada mereka, kalian pasti dibangkitkan. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Wa annal jannata wan nara haqqun wa huma makhluqatan. Dan sesungguhnya surga dan neraka itu benar adanya. Dan keduanya merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diciptakan. Jadi sekarang ini surga itu sudah ada. Sebagaimana neraka itu sudah ada sekarang ini. Kaum Mu'tazilah mengatakan belum. Surga itu nanti diciptakan kalau hari kiamat. Neraka itu nanti diciptakan kalau di hari kiamat baru diciptakan. Sekarang belum ada wujudnya. Kata Mu'tazilah. Alasan mereka karena kalau sekarang sudah diciptakan sia-sia. Allah menciptakan surga dan neraka sekarang sementara belum ada penghuninya. Ya. Sementara Allah itu harus berbuat yang paling maslahat. Ini kaidahnya mereka. Nah, ma'asyiral akhwat rahimakumullah, adapun Ahlus Sunnah mengatakan surga neraka sekarang sudah ada, diciptakan. Di antara dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang surga, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dipersiapkan untuk mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ketika disebut neraka, u'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk neraka. Kata-kata u'iddat itu fi'il apa? Fi'il madhi yang sudah lampau, ya, yang menunjukkan bahwa itu sudah diciptakan. Makanya dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum diisi, sudah dipersiapkan. Nah, tidak mungkin seorang mengatakan kepada para tamu, makanan telah disiapkan sementara belum ada makanan di atas meja makan. Mari silakan masuk, makanan sudah disiapkan. Mereka masuk, loh, mana makanannya? Ini baru mau disiapkan. Enggak, sudah disiapkan. Menunjukkan telah diciptakan. Demikian pula tentang mereka mengatakan, lalu apa faedahnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak. Di antara manfaatnya untuk menjadikan seorang mukmin semakin rindu kepada surga. Ketika telah disebutkan, surga itu sudah diciptakan. Lalu diterangkan tentang kenikmatannya, maka dia akan semakin kuat rasa rindunya untuk masuk ke dalam al-jannah. Ketika disebutkan neraka, sudah diciptakan, semakin takut dia. Semakin takut. Dan di antara faedahnya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di alam barzakh bagi seorang mukmin dan seorang yang kafir tempatnya nanti dalam neraka. Seorang mukmin akan diperlihatkan, dikatakan pada hadza maq'adu fil jannah yaumil qiyamah, ini tempatmu nanti dalam surga pada hari kiamat. Sehingga mukmin ketika melihat tempatnya di dalam surga, maka dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat dengan segera. Tidak sabar dia ingin masuk ke dalam surga. Beda dengan seorang yang kafir, diperlihatkan tempatnya di neraka, sehingga dia mengatakan, wahai Rabbu, jangan engkau tegakkan hari kiamat itu, karena dia takut. Jadi ini menunjukkan bahwa surga dan neraka pun telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun, an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashadda al-'adab. Neraka terus diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari, dan pada saat tegaknya hari kiamat dikatakan pada mereka, masuklah ke dalam neraka, siksaan yang paling pedih. Demikian pula ruh-ruh kaum mukminin, ya, sekarang ini meskipun mereka meninggal, namun ruh-ruh mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Ka'ab bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama nasamatul mu'min tayrun ya'laqu fi syajaril jannah." Bahwa ruh-ruh kaum mukminin itu menjadi burung yang bertengger di pohon-pohon di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hatta yurji'ahullah ila jasadihi yaumil qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu kepada jasadnya pada yaumil qiyamah. Wa anna 'adzabal qabri wa su'al munkar wa nakir, dan sesungguhnya azabul qabr, yani siksaan kubur itu hak, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan pertanyaan mungkar dan nakir tentang dua malaikat itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Namun tentang penamaan, salah satunya bernama mungkar, satunya lagi bernama nakir, diperselisihkan. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan riwayat tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, "Idza qubira al-mayyit atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahdihim al-munkar wal akhar an-nakir." Apabila seseorang telah dikuburkan, maka didatangi dua malaikat yang berwarna hitam dan biru. Salah satunya disebut Munkar, yang satunya disebut An-Nakir. Riwayat ini dihasankan Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah. Wal mizan, dan timbangan pada hari kiamat itu hak. Wa nadha'ul mawazina, dan kami telah meletakkan timbangan-timbangan. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri. Wal hisab, hari penghisaban itu hak. Hari penghisaban disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah. Ya, demikian pula dalam ijma ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Seorang mukmin yang diberikan kitab dengan tangan kanannya dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Ya, kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hisab. Wal-hawf, dan telaga. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sahih dalam sunnah-sunnah yang mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hawdi masiratu syahr." Telagaku itu panjangnya sejarak perjalanan sebulan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wazawayahu sawa, panjang lebarnya sama seperti jarak seorang yang melakukan perjalanan sebulan lamanya. Ma'uhu abyadhu minal laban, airnya itu lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan baunya, harumnya lebih harum dari minyak kasturi, minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Man syariba syarbatan lam yadhma' ba'daha abadan, siapa yang minum seteguk saja maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Wa syafa'ah, dan syafaat. Syafaat juga hak berdasarkan dalil dari kitabullah dan sunnah. Namun syafaat itu tidak akan terjadi kecuali terpenuhi persyaratannya. Syarat yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin dari Allah. Syarat yang kedua, keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat padanya. Dan Allah tidak ridha kepada orang-orang kafir. Tidak ridha kepada orang-orang musyrik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samaa'i la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha." Berapa banyak malaikat di langit tidak memberi manfaat syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Dan yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah menanyakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Malaikat bersyafaat, para nabi bersyafaat, kaum mukminin memberi syafaat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka siapa saja yang Allah kehendaki meskipun memiliki iman seberat zarrah. Wa anna syafa'ata li ahli al-kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, was-siratu haqqun. Dan sirat itu hak. Sirat adalah jembatan yang dilalui oleh kaum muslimin sebelum memasuki al-jannah. Yang lewat di situ adalah kaum muslimin tergantung dari keimanan mereka. Ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti kuda yang memacu dengan cepat. Ya. Ada pula seorang yang lewat seperti orang yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang pelan-pelan lalu kemudian akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Sesungguhnya tidaklah dari kalian melainkan dia pasti akan melewatinya. Yang dimaksud adalah al-murur al-sirat, melewati jembatan sirat tersebut. Wa anna syafa'at li ahli al-kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafa'at bagi ahli al-kaba'ir, para pelaku dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari manusia, dari kaum muslimin, selama dia memiliki iman sekecil apapun, maka dia akan dikeluarkan. Termasuk yang akan dikeluarkan dari neraka adalah ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Dia berhak mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, ahlus sunnah mengatakan para pelaku dosa besar, selama mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni. Jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya dalam kurun tertentu. Lalu kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Dalam neraka kekal. Tidak akan keluar. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di dunia kedudukannya bukan muslim, bukan kafir. Manzila bainal manzilatain. Satu kedudukan dari dua kedudukan. Apa namanya? Entah apa itu namanya. Ya. Tapi dalam neraka, keyakinan mereka sama dengan kaum Khawarij, kekal dalam neraka. Dan ini keyakinan yang batil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan bahwa selain dosa syirik, dosa kufur, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Yazid bin Suhaib Al-Faqir. Yazid bin Suhaib Al-Faqir ini dulunya berpemahaman Khawarij. Dia mengatakan, kami keluar bersama beberapa orang. Ya, tujuan kami menunaikan ibadah haji lalu mendakwahkan pemikiran kami ini kepada manusia. Lalu mereka lewat kota Madinah. Sampai di Madinah mereka masuk ke dalam masjid. Maka mereka bertemu dengan Jabir bin Abdullah yang sedang duduk di majelisnya menyampaikan ilmu kepada para hadirin. Maka Yazid Al-Faqir ini pun duduk ingin mendengarkan. Ternyata Jabir radhiyallahu taala anhu sedang membahas tentang hadis al-jahannamiyun. Yang dimaksud jahannamiyun orang-orang ex neraka. Mantan orang-orang disiksa dalam neraka. Ya. Mantan orang-orang disiksa bahwa mereka keluar dari neraka setelah sebelumnya mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan mereka dikeluarkan itu seperti arang yang sudah terbakar, hitam legam, hangus. Lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, sungai Al-Hayah. Lalu kemudian mereka mandi di sana, lalu keluar mereka menjadi putih, bersih. Nah, ini didengarkan oleh Yazid Al-Faqir dalam majelis tersebut. Pada akhirnya dia bersama dengan beberapa orang keluar. Mereka mengatakan, "Waihakum. Atazumuna annahu yakdhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Celaka kalian, apakah kalian menyangka bahwa syekh ini berdusta Jabir berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia berdusta. Akhirnya setelah itu mereka meninggalkan kota Madinah, semuanya meninggalkan pemikiran Khawarij kecuali tinggal satu orang. Satu orang ini kayaknya yang paling ngeyel orangnya. Ya, tidak mau meninggalkan pemikiran Khawarij. Yang lainnya meninggalkan setelah mendengarkan hadis al-jahannamiyun tersebut dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Wa anna Allah yajzi al-ibada bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-hamba dengan amalan-amalannya. Wa la ukaffiru ahadan min ahli at-tauhid bi dhanbin wa in 'amila bil kaba'ir. Dan aku tidak mengafirkan seorang pun dari ahli tauhid dengan dosa yang dia lakukan, meskipun dia melakukan dosa besar. Kecuali apabila dia melakukan kesyirikan, kekufuran, dan telah sempurna syaratnya dan tidak ada lagi pencegahnya untuk mengkafirkan orang tersebut. Allahu musta'an. Karena waktu dzuhur telah masuk, insyaallah kita lanjutkan nanti pada sesi yang berikutnya. Semoga kita bisa menyelesaikan risalah ini meskipun sebagian yang kita baca lebih cepat dari sebelumnya, namun secara ringkas kita bisa memahami kandungan yang terdapat dalam risalah ini dari aqidah Imam Syafi'i rahimahullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.